بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. حميم. والكتاب المبين. حميم. Demi kitab Al-Quran yang jelas. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. فيها يفرق كل أمر حكيم. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. بل هم في شك يلعبون. Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. يغشى الناس هذا عذاب أليم. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman. أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila. إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إنكم عائدون. Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras.